Allah. Baik, sampai mana izma ya, selesai izma ya. Wa anna fa asbahta anna ta'tiya tastasir, selesai ini ya. Tastasir. Saya ditulis terakhir langsung ketika bahas fahadil adawatu allati tajmu fi'lain, ini adalah adawat yang menjazmkan dua fi'il. Wa yusammal awal minhuma syartan fil syarat, wa yusammal tsani jawaban wa jazaan. Saya ditulis inda qalihi wa hadil adawat, i'lam anna adawat adawati syart, i'lam anna adawati syart tanqasimu ila arba'ati aqsam. Satu, ma huwa harfun bittifaki jami'in nuhat. Ma huwa harfun bittifaki jami'in nuhat. Wa huwa in. Jadi ini apa? Huruf bittifak jami'in nuhat. Wasani yang kedua, makhtulifa fihi, makhtulifa fihi wa huwa izma, warrajih annahu harfun. Ya, nomor tiga, ma huwa mukhtalafun fi wa huwa mahma, والراجح أنه اسم. يا نمبر 4, وهو الباقي وهي اسم باتفاق جميع النحاة, اسم bittifak jami'in nuhat pengundur asyudur 338. Undur kawakib 512. Nah, jadi khulasanya apa itu? Khulasanya adawatu syarat itu ada huruf yang bittifaq dan ada isim yang bittifaq. Apa itu yang bittifaq? Yaitu in. Adapun isim yang bittifaq apa? Selainnya, selain in sama idma sama mahma. Semuanya itu isim ittifaq, seperti mata, ayana, itu isim ittifaq. Yang mukhtalaf apa itu? Idma sama mahma. Kalau idma yang ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan huruf, waswab annahu huruf. Kalau mahma mukhtalafun fi, ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan huruf, dan ada yang benar adalah dia adalah isim. Baik. Ada masalah i'rabnya asma syarat, antum bisa lihat nanti di kutub-kutub yang lainnya. Qala al-musannif rahimahullah, wa idza lam tasluh al-jumlatu al-waqi'atu jawaban li'an taqa'a ba'da adati syarti wajaba iqtiranuha bil fa'i. Wa idza lam tasluh, apabila tidak lalat, apabila enggak layak, jumlah yang jatuh sebagai jawaban. Jadi jumlah yang jatuh sebagai jawab itu enggak layak. Enggak layak li'an taqa'a ba'da adati syarat. Jumlah itu enggak layak jatuh setelah adati syarat. Jadi kalau ada jumlah, jumlah ini jatuh sebagai jawaban. Tapi dia enggak layak jatuh setelah ada tuh syarat. Jadi ada jumlah, jumlah ini posisi-posisi dia, jumlah ini posisinya dia adalah jawab. Cuma ternyata dia ini tidaklah jatuh, ya ternyata posisi dia, jatuhnya dia itu enggak layak setelah ada tuh syarat. Jelas, jadi ada jumlah, jumlah ini posisinya apa? Jawab asyarat. Tapi enggak pas, enggak pantas, enggak layak kalau jatuh setelah apa? Adatus syarat, enggak layak. Nah, kalau enggak layak bagaimana? Wajaba iqtiranuha bil fa. Wajib dibarengi dengan fa jawabannya. Wajib fa ini dibarengi wajib jawabinya, wajib jawabannya dibarengi dengan pak, itu wajib. Wadhalika, kapankah jumlah yang tidak layak, ya, yang enggak pantas jatuh setelah ada tusar sebagai jawabannya? Kayak apakah? Idza kanatil jumlatu ismiyatan. Kalau bentuknya jumlah itu jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah termasuk jumlah yang kadang-kadang jatuh sebagai jawabannya, cuma posisi dia itu enggak layak sebagai adatus syarat, jatuh setelah adatus syarat enggak layak, maka ketika itulah dia wajib dikasih fa, wajib dikasih fa. Au fi'liyatan, atau jumlah fi'liyah. Fi'luha tolabiyun, fi'ilnya itu tolabi. Ini yang kedua. Jadi imma jumlah ismiyah, wa imma jumlah fi'liyah. Cuma fi'ilnya itu tolabi, enggak khobari. Apa tolabi? Tuntutan. Yang tidak khobari, apa khobari? Yahtamil sidq wal kadzib, yang ada kemungkinan jujur dan salah dan tidak benar. Au jamidun, atau fi'ilnya ini jamid. Ingat. Au mangfiyun bilan, atau mangfi dengan lan. Au mah, atau dengan mah. Atau makrunun biqad, atau dibarengi dengan qad. Au harfi tangfis, atau huruf tangfis. Coba katakan. Nauqali ta'ala, wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Mana ini jumlah? Huwa ala kulli syai'in qadir. Jumlah ini apa? Jatuh sebagai jawabnya in syartiyah. Cuma dia enggak pas. Dia enggak pas. Kalau dia sebagai jawaban itu enggak pas. Karena yang namanya jawaban kan harus fi'il. Gitu? Ternyata dia jumlah. Karena dia jumlah, maka pakai fa di sini. Wajib pakai fa. Fa'uwa. Kalau fa-nya dibuang enggak boleh. Jadi karena apa? Karena huwa ala kulli syai'in qadir adalah jumlah ismiyah. Mubtada'nya huwa, khobarnya qadirun. Ala kulli syai'in muta'alliqun dengan sebelumnya. Jadi bahwa mubtada, qadirun, khobar. Ini jumlah-jumlah ismiyah. Karena dia jumlah ismiyah, maka bagaimana? Maka tidak layak untuk sebagai jawaban sebagai jatuh setelah ada syarat tadi posisi dia sebagai jawaban. Maka karena itulah dia wajib dikasih fa. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Mana sini? Fattabi'uni. Fattabi'uni. Huna mana sabnya? Fattabi'un jumlah fi'liyah. Cuma fi'ilnya apa? Tolak ada tolak. Fi'il amr kan? Tolabi kan? Tolabi dia. Maka wajib dikasih fa. Kenapa enggak boleh dikatakan kul in kuntum tuhibbuna Allah ittabi'u. Wajib dikasih fattabi'uni. Karena apa? Karena jumlah fi'liyah dan fi'ilnya tolak tolabi. Faham insyaallah? Sarul, soal sarul. In kunta sahron, in kunta sahron, fa akrim zaidan. Masih pakai fa? In kunta sahron, kalau ente itu sahron zahrul, fa akrim zaidan. Masih pakai fa? Alasannya? Mana betul berkata? Oh, salim dah entah kau macam ni. Aisyarul, Ibn Abi Asim. Dia jumlah fi'liyah dan fi'ilnya tolak. Maka masih pakai fa. Masih pakai fa sarul. Kan mana kan jawabnya kan apa sarul? Fi'il kan sarul, jumlah fi'liyah kan? Fattabi'un kan jumlah fi'liyah sarul ya? Maka dia bagaimana? Maka dia jumlah fi'liyah terus di fi'ilnya kan tolabi. Mana tolabi? Fa'akrim kan? Nah akrim kan fi'il? Amr kan? Nah, karena dia tolabi maka bagaimana? Ayah pakai? Kok pakai fi'il? Pakai fa. Pakai fa. Ingat ya? Kalau jawab syaratnya itu fi'il jumlah, dia kan jumlah posisinya. Dia jumlah, terus ternyata apa? Fi'ilnya itu talabi. Maka ketika itulah wajib pakai fa. Paham insyaallah? Yang lain paham insyaallah, Mas? Baik, lanjut kalau paham. Terus, Bang. In tani ana aqalla minka ma law walada fa ata rabbi. Sunah. Mana fi'il syaratnya? In. Mana fi'il? Mana ada waktu syarat? Yaitu in. Mana fi'ilnya? Kasim? Kasim. Mana fi'il syaratnya Kasim? Fi'il. Itu jawaban nih, fi'il. Taro ya. Jangan nih. Nunikoya taro fi'il syaratnya. Mana jawabannya? Antara yang itu lagi fa'ata. Apakah fa di sini wajib Ibn Musa? Kenapa? Karena fi'ilnya jamid, yaitu asa. Karena fi'ilnya jamid kan asa, maka wajib dikasih fa. Angsor, apa itu jamid? Jamid itu kayak roti atau kayak apa? Malayu khat min ghairuhu. Malayu staku min ghairuhu. Gak bisa dimustakan, gak bisa dipecah. Dari dia itu gak bisa dipecah. Ya asa-asa aja, mana asa fi'il mudhari'nya? Ya su gitu. Ya su wa asin. Gak ono ikhwan. Maka ini mustak, itu jamid. Maka wajib pakai fa. Ya terus. Wama yaf'alu min khairin falai yukfaru. Mana fi'il syaratnya? Faiz, mana fi'il syaratnya? Yaf'alu. Mana jawabnya? Coba. Hadir. Jangan lan ya, semuanya ya. Lan yukfaru. Lan yukfaru, jawabannya lan yukfaru. Abu Jabir itu fa'nya wajib enggak? Alasannya apa? Fi'ilnya dinafikan dengan lan. Ingat harus lan ya. Lan. Fi'ilnya dinafikan dengan lan. Atau ma. Berarti insyaallah teman-teman. Terus. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjabtum alaihi min khail wala rikab. Mana syaratnya? Iqbal. Afa'a. Dan dia adalah fi mahali apa? Jazmin karena mat mabni. Terusnya, antai akhi, mana jawabnya? Fama aujabtum. Antai akhi, faris itu wajib apa enggak? Karena apa wajib? Jangan gitu jawabannya. Karena apa? Fi'il ma fi'ilnya jawabannya dinafikan dengan ma. Baik, dinafikan jangan dipakai. Karena jalur lima loh. Ma itu kan bisa istifham, bisa mausul, dan juga yang lainnya. Iya syrik, faqad sarqa akhun lahu min qabl. Iya syrik. Anta isyam, mana syaratnya? Iya syrik. Mana jawabannya, Syarul? Faqad sarqa. Apakah wajib pakai apa di situ, Syarul? Kenapa? Karena fi'il mudhaf jumlahnya didahului apa oleh? Oleh qad. Wa may yuqatil fi sabilillah fa yuqtal aw yaghlib fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Ibn Abi Asim, mana fi'il syaratnya? Yuqatil. Aksar, i'rabnya apa yuqtal? I'rabnya apa fa yuqtal? I'rabnya apa? Jawab, Sar. Wahja kata angsor, payuk tali itu jawab syarat kata angsor. Kata angsor, enggak. Kamu lihat jawabannya enggak. Terus apa dia? Kenapa kamu tadi kok enggak sekarang iya? Kenapa tadi bilang? Hah? Nah, Arabnya payuk tali. Aku maaf tuh, aku enggak tanya bahasa apa. Aku tanya payuk tali Arabnya apa? Hah? Maaf kepada Ikhwan, katanya naat Ikhwan. Katanya nat sama man. Ada saja. Mana ada nat gitu itu. Aksar, aksar. Antai akhi. Matuf kepada? Yuka. Til. Karena fauna fa. Huruf A. Atof. Terusnya mana jawabannya? Fasau. Fasau fa. Fasau fauna wasib. Jika ada fa-nya. Karena jumlah ini ada sau. Sau fa. Jelas soal ini. Ini dihafal-hafal ini ya. Terus. Wa yajuzu bil jumlatil ismiyah. Ingat. Boleh pada jumlah ismiyah khusus sekarang. Boleh pada jumlah ismiyah. Antuktarona bi'idha al-fuja'iyah. Boleh dibarengi dengan idha fuja'iyah. Tanpa fa. Tanpa fa. Jadi idha di sini mengganti kedudukan fa sababie, apa namanya fa syartiyah, ya ingat apa yang harus menduduki kedudukan fa, jadi boleh pakai ida mengganti apa, boleh mengganti apa ida mengganti fa, ingat mengganti fa. Kapan ini? Kalau dia jumlah ismiyah, kalau jumlah ismiyah boleh mengganti, kalau dia jumlah ismiyah boleh mengganti. Kedudukannya fa diganti dengan ida. Contoh lagi. Qala ta'ala wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Mana fi'il syaratnya? Tusibhum. Mana jawabnya? Hum yaqnatun. Tapi di sini enggak pakai apa? Fa, enggak pakai fa. Cukup dengan ida. Boleh pakai ida. Boleh pakai fa di sini. Kenapa sekarang? Karena pertama, hum yaknatun itu adalah apa? Adalah jumlah ismiyah. Adalah jumlah ismiyah. Tapi dengan syarat yang akan ditulis. Boleh dengan idha fuja'iyah, tapi dengan syarat. ay bi salasati syurut. Bi salasati syurut. Satu, antakuna ghaira talabiyatin, fakharaja nahu qawlika in ata'a zaidun fasalamun alaih. Mana syaratnya? Ata'a. Mana jawab syaratnya? Salamun alaih. Salam harusnya apa? Mubtada. Mubtada kok salis. Mubtada kan harus marifat. Ini kok sini, ini kok nakirah. Apa? Lupa. Baik. Antara ya Aisyah, mubtada kan harus marifat. Ini salamun, ini nakiro. Kok bisa kita katakan mubtada dia? Khobar, nama tandanya mana? Alai. Aikbal. Jadi tahu. Ya tahu. Abu Jabir. Hah? Temanan. Cara berdoa Isim. Isim fil khair insyaallah. Anta ya akhi ya. Baik, teman tahu. Hah? Karena doa. Karena doa. Doa itu boleh nakiro. Iya. Jadi fasalamun mubtada alaihi khabarnya. Salam. Di sini boleh enggak pakai idah? Ansor. Kenapa enggak boleh? Syaratnya boleh pakai idah, tapi enggak boleh berbentuk tolak dia. Sedangkan dalam contohnya apa? Fasalamun alaih jumlah ismiah, tapi dia tolak dia. Dia tolak dia. Karena dia tolak dia, maka enggak boleh pakai idah. Wajib pakai fa. Jelas. Boleh pakai idah apa-apa. Boleh pakai idah, tapi syaratnya apa? Harus tidak tolak dia. Kalau ternyata dia itu talabiyah, ternyata kalau dia itu talabiyah maka bagaimana? Ternyata dia talabiyah maka bagaimana? Maka harus pakai fa. Enggak boleh pakai idza lagi. Faham Qasim? Qasim kayaknya lagi anu ini, lagi sibuk apa ini Qasim ini ya? Saya jelasin insyaallah. Jelas saya ingat. Ingat kalau jumlah ismiyah boleh pakai idza ya. Tapi syaratnya boleh pakai idah, jumlah ismiyah itu harus apa? Harus enggak boleh talabiyah. Yang kedua, wa alla tadkhul alaihi adatu nafyin. Wa alla tadkhul alaiha adatu nafyin. Istirazan min nahwi qawlika in yakum zaidun fama amrun qa'imun. Mana sini in yakun. Fi'il syaratnya apa? Yakum. In yakum fi'il syaratnya. Sudah jelas? In yakum fi'il syaratnya. Mana syaratnya? Fama umaru. Fama amrun qa'imun. Amrun qa'imun jumlah apa? Ismiyah. Ya enggak? Baik. Di sini boleh enggak pakai idza? Enggak boleh. Harus pakai fa. Soalnya apa? Soalnya dimasuki dengan idza. Fama. Karena idzanya kan fama. Di sini ada apa? Ada manafiyahnya. Maka enggak boleh pakai idza. Enggak boleh pakai idza. Wajib pakai fa. Wajib pakai fa lima ya ikhwan barakallahu fik. Karena di situ ada apa? Ada dibarengi dengan ma, dibarengi dengan ma. Jelas. Terusnya. Jelas ke belakang? Jelas. Jelas ini. Alif, fahimta alif. Lanjut. Wa alla yadkhula 'alaiha. Wa alla yadkhula 'alaiha. In inna ya fa alla yadkhul 'alaiha inna jelas inna fa kharaja bi qaulika in lam yakum zaitun fa inna amran lam yakum. Mana syaratnya? Yakum. Mana syaratnya? Fa inna amran lam yakum. Lihat ini. Di sini enggak boleh pakai idza. Kalau idza repot lah nanti ya. Karena ada in inna. Maksud idza inna. Kata Pak. Maka wajib pakai inna. Fa inna. Soalnya di situ ada in inna. Di situ soalnya ada inna. Berarti kalau nawar kalafik, kapan boleh pakai idza? Ya, ada tiga syarat. Pertama, jumlah ismi itu enggak boleh talabiyah. Yang kedua apa? Enggak boleh kemasukan adatuna nafi. Yang nomor tiga apa? Enggak boleh kemasukan in inna. Ungdur as-Suja'i halaman 42. Ungdur as-Suja'i halaman 42. Jelas Allah, jelas Allah, jelas. Paham ini insyaAllah. Maksudnya lanjut. Kalau paham, lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah. Ngantuk apa itu? Kekasih cerahat betul. Yang untuk ini yang dengarkan yang ngomong gantian aja Evan ini nanya negasnya. Kita gantian saudara. Atau saudara yang mudahnya saru. Yang untuk ada saru. Wa inna ma lam uqayyid. Wa inna ma dan hanya saja. Wa innama dan sesungguhnya lam uqayyid aku tidak takyid fil asli pada asal en asal di matan idza al fujaiyah idza fujaiyah bil jumlatil ismiyah dengan jumlah ismi. Beliau di dalam matan, coba kita lihat matannya biar nanti enak. Ini wa idza lam yasluh al jawab li mubasharatil ada qurina bil fa nahu wa iyam sas bi khairin fa wal husain au bi idza al fujaiya mutlak kan teman ketemu enggak beliau enggak ditakyid idza al fujaiya harus masuk kepada jumlah ismiyah Enggak ada takkid seperti itu. Beliau hanya mengatakan au bi idza al fujaiyah. Au boleh dengan fa atau dengan idza al fujaiyah. Zahirnya umum. Idza fujaiyah bisa masuk pada jumlah ismiyah, bisa masuk pada jumlah fi'liyah atau semisalnya, ya toh? Nah, beliau enggak mentakkid di dalam masalah ini asal matan. Beliau enggak mentakkid, enggak mentaksis, wala mengatakan idza al fujaiyah yang masuk pada jumlah ismiyah. Enggak mengatakan seperti itu. Alasannya Pak, kembali alasannya. Alasannya sebab idza al fujaiyah itu enggak mungkin masuk kecuali pada jumlah ismiyah, li'annaha la tadkhulu illa 'alaiha. Karena idza fujaiyah itu enggaklah masuk kecuali kepada jumlah ismiyah. Karena idza ini enggak mungkin masuk kecuali kepada apa? Jumlah ismiyah. Maka fa'aghnani, mencukupkan aku dzalika, dengan yang demikian itu anil istirad, untuk mensyaratkan ketika di matan, mencukupkan bagi saya ketika di matan aku enggak menyebutkan, ketika aku di matan aku enggak menyebutkan. Kenapa kok mencukup bagi saya? Kenapa? Karena ma'ruf idza itu enggak mungkin bisa masuk kecuali apa? Kepada jumlah ismiyah. Karena enggak mungkin masuk kecuali kepada jumlah ismiyah, maka mencukupkan bagi saya untuk enggak ana sebutkan apa itu syaratnya idza itu harus masuk pada jumlah ismiyah. Ngerti soalnya kan ana? Paham insyaallah ini kan? Paham Mustafa? Jelas insyaallah. Jadi biar enggak ngentek-ngentek waktu oleh kan ya. Ngentek-ngentek tulisan. Jadi kalau sudah ma'ruf ya sudah. Di dalam matan beliau menunjukkan seperti itu. Jelas. Nah kalau belajar matannya tok tanpa harus dijelaskan repot. Repot. Saya repot. Kalau lebih masuk kepada boleh masuk, boleh dibarengi dengan fa, boleh dibarengi dengan idza al fujaiyah yang enggak apa? Pemahaman talib itu gerambyang, tegramnya kan. Berarti boleh idza, padahal idza itu enggak mutlak. Itu yang enggak diinginkan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Hisam. Dia mengatakan idza fujaiyah khusus pada jumlah ismiyah saja. Karena idza fujaiyah itu enggak mungkin masuk kecuali pada jumlah ismiyah. Lanjut. Dah, lanjut teman. Sam Qasim. Di merosak lagi Qasimnya. Yang Masarul, itu merosak enggak Zarul? Sama-sama Zarul. Bibian. Bu, insyaallah Zarul ya. Baik Bang Zarul. Ya? Insyaallah. Temenan. Qala al-musannifu rahimahullah faslun mulasayyafan. Ini kotor ini akhwan itu ndalai yang bisa ngajari kotor lho anane. Ada saja ana baru kemarin itu ada akhwat di Bayina. Bayina. Cari gini anak gini kan gini. Ada akhwat namanya SMS ke anak, tolong carikan ikhwan yang bisa ngajai. Saya sudah belajar kawakib, sudah belajar apa? Tukfa, saya ingin bisa mengajari saya ke ternada, satu syaratnya. Kedua, bisa mengajari saya. Keempat, banyak sekali saja, bisa mendawai keluarga saya. Tapi ini yang dari ustadz ya gitu. Dari ustadznya syaratnya kok akibat gini ya gitu. Keluar. Sekarang gue mau dengar deh kan. Model sekarang itu. Wah kita pikir repot ini. Repotnya nanti gak bisa belajar ini. Baik. Ya paham soalan. Jadi temenan lagi. Gue Zarul gue. Barkotor gampang Zarul. Nah aku tuh ada gitu kenapa sih ya? Kok ada lain-lain aku tuh kenapa? Ada saja ini. Ada syaratnya ini. Ada juga kemarin aku solo. Syaratnya bisa ngajari saya kitab Bahjatu miliknya Sesadi. Iya. Itu syaratnya. Kata gak bisa ngajari ini gak bisa. Mundur wae. Oh no, sampai umurnya 31. Lewat dia mengatakan, daripada saya nikah dengan orang yang di bawah saya, mendingan saya sampai mati pun tak menikah tak apa-apa. Iku popo wane. Aku sampai iku lo bibi ya ne. Oh no, eh man, bo bibi. Saya kalang akhwati kumbu, akhwati gijo. Yes. Bahasa ini kok asin dari Ustadz kasihin. Asin ini dari Ustadz. Cuma gayai gitu kan. Gayai gitu kan. Baik. Paslon. Al-ismu darbani nakiratun wa huwa ma sya'a fi jinsin mawjudin ka rajulin aw muqaddarin ka samsin wa ma'rifatun wa ya sittatun adh-dhamiru wa huwa ma dalla 'ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin wa huwa imma mustatirun kal muqaddari wujuban fi nahwi akum wa nakum aw jawazan fi nahwi zaidun yakum aw barizun wa huwa imma muttasilun katakum tu wa kaf akramaka wa ha kulamihi aw munfasilun kana wa huwa wa iyaya wala fasla ma imkanil wasl illa fi nahwil ha min salni bi marjuhiyatin aw dhanantu ka huwa kuntu birshani. Isim ada dua, ada nakiro dan dia adalah apa-apa yang telah tersebar dalam jenisnya. Nakiro itu sesuatu yang tersebar, sya'i' tersebar dalam jenisnya. Rajulun, jenis rajul umum, siapa saja masuk dalam kata kategori rajul, itu namanya nakiro. Lah, nakiro ada dua, nakiro yang jenis mawujud dan jenis mukodar. Saya hati apa itu mawujud, apa itu mukodar. Yang kedua makrifat, ada nam, dhamir, terus ada dhamir itu mustatir. Mustatir ada dua lagi, muqaddar wujuban atau jawazan. Kedua dhamir baris. Baris ana muttasil, ana munfasil, dan seterusnya insyaallah akan dijelaskan dalam syarahnya. Yang qasimul ismu, ism itu terbagi bihasa bitangkiri, ditinjau dari nakiro dan marifatnya. Bihasa bitangkiri wa ta'rif, ditinjau nakiro dan marifatnya. Ila kisma ini, apa itu? Ila kisma ini menjadi dua macam. Barangkali sakane motor sakane afatnya sudah ngawi. Lulusan ngawi, lulusan ngawi sakane. Mau ada saya, Islam dulu katanya. Atau Faisir, Faisir loh. Alasan izin anak lupa ya kan, alasan izin katanya apa itu? Lupa izin alasan. Ya. Suami kan ke pemimpin. Nah, kalau saya yang ngajari, berarti murid kan harus patuh sama suami, harus sama gurunya. Masa suami harus patuh sama istri? Paham sebetulnya kan? Ustaz itu kan istilahnya kan sawang aneh kan kan ya, masa kok guru ini nang. Nah, sengkate seng wedo iku seng ajari, otomatis suami kan harus patuh sama gurune to. Paling tidak kan ngono to. Dikongkon kan ya sungkanlah sama ngane kan ngono to. Nah, tapi kalau andai kata gitu gimana posisi saya seorang istri? Berlawanan harus satu ke timur satu ke barat. Jadi harus paling tidaklah lebih pintar daripada saya lah katanya. Meskipun saya itik lah. Rawe para itulah. Makanya dilamar ping saat berapa orang masuk itu? Gak gol terus. Gak gol ya, Bang. Juara katanya. Akhwat. Nah, kiratin. Nanti adiknya asur gitu lagi enggak. Ila kisma ini nakiratin. Nakiro. Sarul ke asur ketawa terus dari sarul atuh. Berarti aku tahu tanda itu sarul tapi itu. Nakiratin nakirah. Nakirah ini. Wajal asal isim itu asalnya nakirah. Nah, asal. Walihada kodam tuha. Oleh karena ini saya dahulukan. Saya dahulukan. Kenapa? Karena dia telah nakirah. Karena asal, ya dahulukanlah itu. Wa ma'rifatun, wa ma'rifatin. Yang kedua ma'rifat. Wa yal far itu fara. Asalnya itu isim nakirah, baru ma'rifat. Walihada akhir tua. Aku akhir karena namanya fara. Ditulis oleh wanita koli. Walihada kodam tua. Wali anna la tahtaju fi dalalatiha ila qarinatin bikhilafil ma'rifah wa ma yahtaju far'un amma la yahtaju undur at-tasrih juz 1 halaman 91 wakila li'annaka la tajidu ma'rifatan illa walaha nakirah. لأن الشيء أول وجوده تلزمه الأسماء العامة كذكر وإنسان ثم تعرض له الأسماء الخاصة kal a'lam intaha bitasurrufin yasir as-sujai halaman 42. Perhatikan sini. Di sini kenapa nakirah itu kok asal? Kok melorot ini? Nah, kenapa nakirah itu ke asal? Nakirah itu asal. Ini insya Allah terlagi sudah muktada ya Fanta. Maksudnya cepat ini kita ngasih ini. Muktada. Bakal lama. Slow. Ini slow ya Fanta. Ini gak buantar ya poli. Pelajaran ini slow sekali. Ya. Kenapa nakirah ini ke asal? Karena nakirah itu lah tahtaju fi dalalati ila qarinah. Nakirah itu enggak butuh dalam penunjukannya itu satu qarinah. Jadi nakirah itu untuk menunjukkan suatu makna itu enggak butuh qarinah. Ya, lain dengan dhamir. Dhamir itu kan butuh apa qarinah? Mutakallim, mukhatab, ghaibah. Mausul yaitu butuh silah. Isyarah butuh isyarah. Kalau nakirah enggak, untuk menunjukkan suatu dalalah, menunjukkan suatu penunjukan, suatu makna, itu enggak butuh qarinah. Ngerti? Lah, sesuatu yang enggak butuh, otomatis asal dong dengan yang butuh. Kalau ma'rifat butuh. Untuk menunjukkan suatu makna, dia butuh qarinah. Sesuatu yang untuk menjelaskan, itu namanya qarinah. Itu ma'rifat. Lah, berarti ma'rifat kan butuh qarinah. Untuk menunjukkan satu makna. Lain dengan nakirah. Nakirah tidak menunjukkan satu makna. Nakirah tidak butuh qarinah. maka sesuatu yang enggak butuh adalah asal daripada yang butuh. Ngerti? Ngerti enggak, kawan? Oleh karena itulah itu namanya asal. Hari nakirah itu, nakirah kenapa asal? Karena nakirah dalam menunjukkan suatu makna enggak butuh qarinah. Ada bermarifat butuh qarinah. Suatu yang enggak butuh adalah asal daripada yang butuh. Yang butuh ya bala, oh namanya butuh. Jelas? Yang kedua. Lianna kala tajidu ma'rifatan, antum enggak akan dapatkan ma'rifat kecuali punya isim nakirah. Antum enggak dapatkan isim ma'rifat kecuali antum dapatkan nakirah. Apa yo? Al-ustad, ustadun. Baik. Semuanya ada apa? Hala, itu bila ma'rifat nakirah isyaratun. Haknya harus ada. Haknya harus. Kalau enggak ada, haknya harus ada. Itu katanya kan. Antum. Yo, kalau enggak ada haknya ada, cuma enggak ada gitu aja. Li'anna syai, karena sesuatu awal wujudi, awal adanya dia itu talazamul asmaul am, mengharuskan isim yang umum dulu. Jadi sebelum adanya sesuatu itu umum dulu asmaul am, baru ada asmaul khos. Sebenarnya insan, mana ada laki-laki dan manusia, mana ada laki-laki dan perempuan, kecuali apa? Ada umum dulu kan, apa umumnya? Al-insan, baru ada oh Muhammad, oh Ali, kan itu. Berarti oh kan harus ada asmaul am dulu, baru ada alamul khusus. Kok zakar, zakar oh laki-laki semua zakar, laki-laki, baru ada nama oh Muhammad ku zakarun, oh Ali ku zakarun. Apa zakar? Laki-laki pahamnya zakar itu lain, itu kelihatan itu. Wah, ada saja ini. Ini kelihatan lihat televisi ini. Gaya gini ini. Iya, lu enggak? Di rumah kan ya kan? Loh, kelihatan. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya dengan sekedar ngomong gitu kelihatan sudah. Alhamdulillah tepat sekali ini. Wah, belajar psikologi nih ini. Asalnya saya enggak tahu padu saya enggak paham orangnya. Gak paham sama sekali, baru kumpul Wandi, Wandi itu yang gue tahu, kayaknya gitu. Dan diajar sedikit, terus saya perhatikan, setiap kali kita perhatikan, oh ternyata iya juga ya. Gitu, kelihatan ya kan. Kelihatan, tersembunyi, Mas Sarul itu ada nih Sarul. Bisa dirasa orang semuanya matanya orang ini. Saya kena pernah ngomong begini, Mak Nana. Cuma kita ini enggak sampai pada, kita semuanya belum sampai. Hati-hati dengan sirafatnya seorang mukmin. Sekona kalau punya sirafat juara dia. Dan itu sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya seorang masing-masing. Kalau semakin takwa, sirafatnya juara. Jarang leset. Nah, kita ini belum sampai ke pada itu ya, aura-aura dan lain-lain ya. Kalau orang mukmin masyaallah kan, sirafatnya para ulama juara sekali. Semakin dia dekat dengan Allah, firasatnya itu pasti tahu dia. Nah itu kelihatan. Nah, sampai anak heran sama saya karena masalah banyak kejadian ya saya karena masalah. Jadi yang panjang badui, saya kita nggak ngerti apa gitu. Badui. Gitu. Lanjut. Setengah sebelah saja berada Isan. Baik, lanjut. Tinggalkannya. Ditinggalkan. Bisa goyang goyuk. Orang kok nangis. Dulu bisa kok bisa sama ini. Fa'aman nakiroh ta'adabun nakiroh. Faya ibaratun. Dia adalah satu ibarat. Ungkapan. Amma sya'a, dari apa-apa yang telah tersebar fi jinsin mawujudin au muqaddarin. Amma sya'a fi jinsin mawujud, berarti kan yang tersebar ini dalam yang tersebar ini baik jenis itu mawujud atau muqaddar. baik itu jenis itu mawujud atau mukaddar. Fal awal, ingat jinsun mawujud karajulin, rajul. Fa innahu mawdu'un. Rajul ini diletakkan limakan hayawanan natiqan dzakaron. Diletakkan hayawan berbicara laki-laki. Karena hayawan ada dua. Hayawan yang enggak bicara dan hayawan yang berbicara, ilmu mantek seperti itu. Manusia ini dikatakan hayawanun natiq. Allah musta'an. Wah, gale mantek. Masa manusia hayawan lu piye? Jadi manusia dengan aku sama pada dasarnya. Ilmu mantek. Cuma manusia itu bisa bicara tok gitu katanya. Jadi enggak ada bedanya kita dengan kambing. Enggak ada bedanya kita dengan sapi. Cuma apa, kita ini dikatakan natik berbicara gitu aja. Anda baca dulu di dalam kitab sulam ilmu mantek, tangga untuk baru awal. Anda ingin baca ilmu mantek itu kayak apa? Ya, anak ke Madura, gak ke tokonya orangan, oh tak buka, oh ini mantek tak beli, ah tak baca. Ya itulah ikhwan barakallahu. Jadi mantek itu isinya Baik. Jadi rajul ini mawdu'un lima kan hayawanan natik zakar. Seorang hewan yang berbicara dan dia zakar masuk kata kategori rajul. Ya. Kita semuanya rasul enggak? Rasul. Hari ada mana? Sya'a fi jinsin mawujud. Kata-kata rajul ini tersebar kemana saja. Kemana saja. Baik. Tapi apa? Tapi apa yang mana nak? Pada hayawan natik. Kita sebutnya hayawan natik. Kedua, kezakar. Ngerti? Kezakar. Fakullama wujida min hadal jinsi wahidun, maka setiap kali didapatkan satu saja masuk dalam bagian jenis hayawanun natikun zakarun, maka fahadhal ismu sadikun alaih, maka nama rajul layak untuk dia. Layak untuk dia. Jelas Allah, jelas. Ngerti Allah, ngerti? Paham kau sim? Subhanakallah, alhamdulillah. Shadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.